Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة رحمني الله وإياكم semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Kita masuk pada pembahasan berikutnya dari kitab Majmu' Tafsir Ayatin Minal Quranil Karim, kumpulan faedah tafsiriyah dari Al-Quranul Karim. Karya Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pada halaman 29 Suratul Baqarah berkaitan tentang salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang sebelumnya kita sampaikan bahwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala akan menukilkan kepada kita beberapa bentuk faedah tafsiriyah, baik yang berkaitan dengan permasalahan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Dan pada paparan sebelumnya telah kita selesaikan uraian yang penuh dengan hikmah dari Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala dari surah Al-Fatihah. Berikutnya Syekh menukilkan faedah dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah ayat 115. Ayat 115 berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala walillahi al-mashriq wal maghrib fa ayna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Makna dari ayat ini, makna dari firman Allah walillahi al-mashriq wal maghrib, dan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala al-mashriq, arah timur, wal maghrib, dan barat. Fa aynama tuwallu, dimanapun kalian palingkan, dimanapun kalian hadapkan wajah-wajah kalian, fathamma wajhullah, maka di sana ada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang di sana bertaburan syubhat bagi orang-orang yang berpenyakit, bagi orang-orang yang berpenyakit, memiliki banyak syubhat yang berkaitan dengan ayat ini. Dari kalangan orang-orang hululiyah, mereka memiliki prinsip yang lain, pemahaman yang sangat aneh yang berkaitan tentang ayat ini. Seakan-akan dari ayat ini bahwa semuanya merupakan perwujudan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Alam semesta adalah perwujudan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadhu billah. Kelompok yang lainnya, dan sangat beragam tentunya, mereka meyakini bahwa ayat ini menunjukkan Allah di mana-mana. Menunjukkan bahwasanya Allah berada di mana-mana. Kata-kata bagi orang yang mengucapkan pun juga menyulitkan ketika dikatakan di mana-mana, di mana, di mana-mana. Berarti tentunya bisa kita katakan dengan jawaban seperti ini, di perut kita, di tempat air aqua ini, itulah mana di mana-mana. Kita katakan demikian, mereka menyatakan, oh tidak seperti itu. Lalu bagaimana? Yang penting Allah itu ada. Subhanallah. Tidak memiliki sifat, ada. Lalu bagaimana sifat Allah? Yang penting ada. Itu akhirnya terjerembab dalam pemikiran mu'attilah. Terjerumus dalam keyakinan mu'attilah secara tidak sadar, yaitu mengingkari, tidak yakin terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekiranya Allah yang maha sempurna, keberadaan Allah tentunya dengan sifat-sifatnya yang sempurna, Allah yang memiliki kesempurnaan, Allah yang maha besar, bagaimana dikatakan Allah kok tidak memiliki sifat? Aneh. Muncul yang lainnya, oh Allah itu sifatnya terbatas. Subhan, berani sekali. Berani menyatakan sifat Allah itu terbatas, jumlahnya sekian. Masya Allah. Kita katakan ini ragam pemikiran akibat salah dalam memahami yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini mengingatkan kepada kita, yang perlu kita ingat adalah sebagaimana yang akan diuraikan, asalnya adalah berkaitan tentang di mana kita mengarahkan kiblat tatkala kita tidak mengetahui arahnya. Setelah kita berupaya, kita tidak mengetahui di mana arah kiblatnya. Ini asalnya. Yang lainnya juga perlu diingat bahwasanya di sini ada itsbatul wajh. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Dan ini sepakat ijma' para ulama, a'immatus salaf dan pengikutnya, salafan wa khalafa. Kesemuanya ijma'. Bahkan al-imam syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengingatkan dalam penggalan, dalam ungkapan ketika beliau mensifati tentang sifat-sifat Allah, di antara yang beliau katakan, wa anna lillahi wajh, Allah memiliki wajah. Akan tetapi yang harus kita ingat bagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam meyakini sifat-sifat Allah. Sebagaimana kita meyakini Allah Maha Mendengar, maka kita yakini bahwasanya Allah benar-benar Maha Mendengar, tidak ada yang terluputkan dari pendengaran Allah sedikit pun. Semuanya Allah dengarkan. Tetapi pendengaran Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Maka demikian pula, ketika kita meyakini bahwasanya Allah Maha Mengetahui, Allah mengetahui, maka benar-benar Allah mengetahui segala sesuatu, yang zahir, yang batin, yang tersembunyi, yang nyata, yang nampak, yang tidak nampak, semuanya Allah ketahui tanpa terkecuali. Tidak ada satu pun yang tersembunyi. La yakhfa 'alayhi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah katakan, tidak ada yang tersembunyi apapun yang di bumi, penghuninya, isinya, semuanya, dan segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di alam semesta, Allah Maha ketahui. Dan menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah, dan benar-benar Allah Maha mengetahui. Sungguh ilmu yang menunjukkan kebesaran Allah. Dan demikian pula dari sisi yang lainnya, ketika dikabarkan Allah memiliki wajah, benar-benar Allah memiliki wajah, tapi wajah Allah sebagaimana yang Allah ingatkan, laisa kamitslihi syai, tidak serupa dengan makhluk, tidak sama dengan makhluk. Penyebutan lafaz benar wajah, tapi ingat, wajah Allah tidak serupa, tidak sama, laisa kamitslihi syai, kata Allah, tidak serupa dengan makhluk, dengan alam semesta ini, apapun sifat makhluk itu. Dan bahkan kelezatan yang paling lezat di antara kenikmatan ahli jannah adalah yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Mereka, wajah-wajah mereka, penghuni surga, cerah ceria. Ila rabbiha nadhira, mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi dalam doa yang sahih, di antara doa yang dibaca oleh Nabi, wa as'aluka ladzatan nazari ila wajh, ya Allah, aku mohon, aku mohon kepadamu ladzatan nazar, kelezatan untuk melihat wajahmu ya Allah, والشوق إلى لقائك, dan aku memohon kerinduan ya Allah untuk berjumpa denganmu. Subhanallah, ini keimanan orang mencintai, maka dia merindukan untuk berjumpa dengan siapa yang dia cintainya, itu pasti. Tapi karena kelemahan iman kita membawa dalam sebuah kehidupan yang kita dibayangi dengan rasa ketakutan, dalam keadaan Allah menawarkan kepada kita, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Rabb-nya, falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih. Ada kalau dia jujur berharap untuk berjumpa dengan Allah, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, beramal dia dengan amal yang saleh, dan jangan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan apapun. Subhanallah, kelezatan melihat wajah Allah, puncak kelezatan yang tidak ada kelezatan melebihi kelezatan melihat wajah Allah. Ketika ahlul jannah masuk ke dalam surga dan mereka merasakan kenikmatan yang bertambah, yang bertambah, yang bertambah. Maka Allah memberikan tawaran kepada mereka. Kenikmatan yang tiada taranya. Maka mereka menyambut sunnahnya Allah. Ya Allah, alasta bayyadta wujuhana. Bukankah engkau telah menjadikan muka-muka kami ceria, putih ceria. Dengan kenikmatan syurga. Apalagi ya Allah. Fakashafa an wajhihi. Maka Allah membuka diri dan menampakkan wajahnya kepada penduduk syurga. Puncak kenikmatan ahlul jannah. Dan ini yang diminta oleh Nabi, diajarkan Nabi untuk kita berdoa dengannya. Wa as'aluka ladzatan nadari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Maka ahlu sunnah wal jamaah sebagai nukilkan oleh Imam Syafi'i, oleh para imam ijma' meyakini Allah punya wajah. Dan wajah Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Itu yang harus kita yakini. Kita tidak mau meyakini sebagaimana keyakinan orang Mu'tazilah, sebagaimana orang Mu'attilah, tidak pula orang-orang musyabbihah yang merupakan wajah, menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk. La, kita tidak mau terima hal yang seperti ini. Kita juga tidak mau mengingkari sebagaimana orang Mu'attilah. Kita mengikuti apa yang dikatakan oleh para ulama. Sebagaimana ditetapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, wa anna lillahi wajah, Allah memiliki wajah. Cukup bagi kita. Maka kita katakan ayat ini jelas sebenarnya. Sharih, sangat jelas tanpa ada kesamaran. Tapi kita katakan sebagian orang bertabur syubhat ketika memahami ayat ini, seakan-akan menunjukkan berarti Allah di mana-mana. Berarti dia tidak memahami. Tidak berupaya untuk menyingkap bagaimana wasiat penafsiran para imamatus salaf berkaitan dengan ayat ini. Perhatikan untaian ringkas dari Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz. Kata beliau, "Na'am hadhihi al-ayatu min ayati sifat." Ayat ini merupakan bagian daripada ayat-ayat yang mengabarkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang mengabarkan tentang sifat-sifat Allah, dan yang dikabarkan di dalam ayat ini adalah apa? Apa yang Allah kabarkan? Wajah. Wajah Allah. Fahiyya tuthbitu anna allaha lahu wajhun. Ayat ini, fahiyya ayat ini, ayat yang kita baca, tuthbit, menetapkan. Anna Allah, bahwasanya Allah, sesungguhnya Allah, lahu wajh, memiliki wajah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 27. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Allah kabarkan kabar kita, وَيَبْقَى, dan abadi kekal, وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ, yang memiliki keagungan, kebesaran, والإكرام, dan kemuliaan. Subhanallah. Allah kabarkan kepada kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan antum tentunya jangan terbersit sedikit pun dan haram tentunya untuk kita membayangkan. Tidak bisa dan tidak diperkenankan. Kita yakin Allah punya wajah. Jangankan yang berkaitan Allah yang maha pencipta. Apa yang Allah ciptakan pun tidak terbayang di benak kita. Syurga. Apa yang Allah ciptakan? Tidak terbayang di benak kita. Lalu bagaimana dengan yang maha menciptakan? Syurga? Silakan. Siapa yang memiliki daya imajinasi yang paling tinggi tidak akan mampu untuk membayangkan. Sebagai yang kemarin kita contohkan, kesempurnaan surga untuk terbersit sejenak tidak akan bisa. Dan Allah tentunya maha tinggi. Dikatakan oleh beliau, wal wajibu itsbatul wajhi lillah. Wal wajib, dan yang wajib artinya yang harus kita yakini, dan ini merupakan kewajiban, tidak boleh ada keraguan. Annallaha, sesungguhnya Allah, lahu wal wajib itsbatul wajhi lillah, kita meyakini Allah memiliki wajah. والوجه اللائق لله سبحانه وتعالى, dan tentunya wajah yang Allah tetapkan, اللائق لله, yang sesuai dengan kebesaran Allah. Subhanallah, Allah memiliki kesempurnaan. Allah maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata, perhatikan bumi yang kita lihat demikian luasnya. Kita bandingkan dengan apa yang kita lihat. Dari tata surya yang ada. Kalau kita lihat bumi itu semalam seperti pasir di tebaran yang demikian luasnya dari bintang-bintang yang ada. Apalagi kalau kita melihat gambaran bagaimana galaksi, seandainya dibenarkan dengan kita menyatakan galaksi Bima Sakti, tidak nampak bumi itu, sangat tidak nampak. Dan di sana tentunya ada sekian banyak miliaran galaksi, yang itu masih langit dunia, belum langit pertama. Dan subhanallah, belum langit pertama, belum langit kedua, belum langit ketiga, belum langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Subhanallah, bagaimana besarnya ciptaan Allah ini. Tetapi langit dengan tujuh tingkatannya, kalau dibandingkan dengan apa yang Allah ciptakan, salah satu makhluk Allah yang Allah ciptakan yaitu kursi, tidak ada artinya. Langit yang demikian besar dengan tujuh tingkatannya seperti gelang yang berada di gurun Sahara, tidak nampak dibandingkan dengan kursi yang Allah ciptakan. Tidak akan bisa terbayangkan. Ini makhluk. Baik, di atasnya kursi, arsy. Subhanallah. Ingin tahu besarnya arsy? Maka sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, kursi kalau dibandingkan dengan arsy, itu seperti gelang yang di gurun Sahara, di luasnya gurun Sahara yang demikian luasnya, tidak nampak. Kalau dibandingkan dengan apa? Arsy yang Allah ciptakan. Dan Allah maha tinggi. Allah maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Tidaklah arsy, tidak pula kursi, tidak pula langit. Allah maha tinggi. Allah di atas arsy. Allah tidak membutuhkan arsy, tapi arsy yang membutuhkan Allah, karena arsy itu makhluk. Ada orang salah faham ketika dikatakan Allah maha tinggi, lebih tinggi dan di atas arsy, seakan-akan langsung tercena di benaknya, oh berarti Allah membutuhkan arsy. Oh, seakan-akan Allah butuh arsy. Ini pemahaman subhanallah yang tidak memahami usul pondasi tauhid. Adanya arsy ada untuk menunjukkan kebesaran Allah, dan arsy adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan, dan Allah maha besar dengan kesempurnaannya subhanallah. Maka tentunya ketika dikabarkan bahwa seseorang yang menunaikan salat maka sungguh wajah Allah di hadapannya, tidak sulit bagi kita untuk memahaminya. Dengan maha besarnya Allah dan kecilnya manusia subhanallah, maha tingginya Allah, maha besarnya Allah, maka tidak terbayang. Dan tentunya tidak akan mungkin bagi kita, oh berarti Allah demikian dan demikian, terjerna dengan alam bahasa kita. Ketika disebutkan beberapa kata seakan-akan harus demikian, dalam keadaan yang berkaitan tentang Allah harus kita kembalikan kepada Allah. Kita yakini sebagaimana apa yang Allah kabarkan, Allah punya wajah, benar-benar Allah memiliki wajah. Beliau berkata, kullu, menukilkan firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu kelak akan binasa kecuali wajah Allah. Itsbatul wajah. Benar-benar Allah memiliki wajah. Kalau kita kembali kepada orang-orang takwil, mereka akan menyatakan, artinya kekuasaan Allah. Ada yang mentafsirkan that. Apa yang dimaksudkan dengan wajah? Bukan. Tapi hanya menunjukkan adanya zat Allah saja. Bukan wajah, kata mereka. Subhanallah. Kamu bisa menetapkan seperti ini, apakah Allah kabarkan? Karena orang bisa menetapkan, disyaratkan dengan dua. Yang pertama, dia benar-benar telah melihat sehingga dia bisa menetapkan. Atau yang kedua, ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ada kabar bahwasanya dimaksudkan dengan wajah adalah sekedar menunjukkan keberadaan zat Allah saja. Ada dalilnya? Kalau ada dalilnya tentunya akan kita yakini. Tapi kalau tidak ada dalilnya tentunya, maka kita akan kembalikan sebagaimana asalnya, makna wajah. Allah memiliki wajah, tetapi wajah Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Kita tidak mengingkarinya, kita tidak mentakwilkannya, kita tidak menyerupakannya. Ada orang yang menganggap kalau kita meyakini Allah memiliki wajah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Aneh tuduhan seperti itu. Walaupun bisa kita balikkan, loh, kalau demikian bagaimana? Kamu yakin gak Allah maha mengetahui? Oh yakin. Loh, berarti kamu menyamakan dong antara Allah dengan makhluk. Apa maksudnya? Iya, makhluk kan punya ilmu juga, punya pengetahuan. Oh beda, pengetahuan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, pengetahuan makhluk sesuai dengan kondisi makhluk, katanya. Loh, kenapa kalian tidak tetapkan yang berkaitan dengan wajah Allah sebagaimana kamu ucapkan? Kenapa kamu pilah-pilahkan? Dari mana ilmunya? Ini tidak sesuai dengan Allah. Ini sesuai dengan Allah, hanya dengan alam pikiran kita. Dikemanakan pemahaman para ulama-ulama kita? Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hanifah, para a'immah. Dari kalangan para tabi'in, Al-Imam Auza'i, Al-Imam Hasan Al-Basri. Yang mana mereka mewarisi ilmu itu dari para sahabat. Kita kemanakan? Ini yang harus kita ingat. Kemudian kata beliau, asal daripada ayat ini, wahiyya min ayatil qiblah. Asalnya ayat ini menerangkan tentang permasalahan apa? Qiblat. min jihatin annal mu'mina yastaqbilu ayya jihatin idza khafiya 'alaihi al-amru. Asalnya ayat ini adalah bimbingan bagi kita, yang mana seorang mukmin dia tentunya harus menghadapkan ketika salat ke arah kiblat. Tapi ketika khafiya 'alaihi al-amr, dia tidak mengetahui di mana arahnya, maka dimanapun dia mengarahkan, sah hukumnya. Dia tidak tahu mana arah barat. Nah. Kalau Indonesia baratnya, kalau Amerika kiblatnya ke arah mana? Arah mana? Timur, ya. Yeah. Nah. Kalau Afrika? Hah? Afrika mana dulu ya? Baik. Ada orang stres yang bilang sholat dimanapun boleh. Menghadap timur juga boleh. Kenapa? Karena kan melingkarnya juga ketemu Ka'bah katanya. Orang kalau sudah kena filsafat otaknya mulai rusak. Nah, kalau kena filsafat otaknya mulai rusak. Kayak seperti perkataan Imam Syafi'i, orang yang belajar ilmu kalam itu biasanya sorenya sudah mulai enggak sehat. Nah, otaknya sudah mulai keracunan. Baik. Fayajtahidu wa yusalli li ayyi jihatin dhanna annaha qiblah. Maka bagi orang yang tidak tahu arah kiblat, dia berusaha mana yang paling dia yakini, kemudian dia tunaikan salat. Li ayyi jihatin, di arah mana saja, mana yang paling yakin bahwasanya itu adalah arah kiblat. Selesai dia salat, setelah safar sampai dia ke tempat, umpamanya dia sampai ke tempat, kemudian tiba-tiba baru ketahuan, oh ternyata arahnya kiblatnya ke sana. Tadi saya salah. Kira-kira sah atau tidak salatnya? Hah? Kemarin sudah dipelajari dengan Ustaz Abdullah kan? Nah. Ada rukun-rukun salat, ada perkara yang wajib di dalam salat. Yang rukun sudah kita ketahui. Yang wajib, wajibatus shalah, diantaranya apa? Apa diantara wajibatus shalah? Ada berapa? Rukun shalat ada berapa? Wajibatus shalat ada berapa? Ayo baca lagi. Nah, masya Allah. Yang setiap hari kita lakukan, nah harus kita kuatkan ilmunya. Harus kita kuatkan ilmunya. Sehingga dari usul ketika kita faham permasalahan. Rukun, kalau salah, apa? Atau kalau lupa? Susu sawi. Kalau rukun, lupa dia sholat membaca Al-Fatihah. Sah sholatnya? Sah atau tidak? La salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Karena rukun. Ah, kita faham. Apa didefinisikan apa itu rukun? Kita masuk pada wajibatus shalah. Dia baru tahu ternyata ini wajib. Atau tahu perkara yang wajib ini setelah berjarak sekian saat. Ternyata kiblat saya tadi salah. Nah. Mengulangi sholat. Hah? Antum harus bisa memahami ketika ada kata rukun dan ada kata wajib. Nah. Mengulangi sholat. Hah? Bagaimana? Hah? Yakin? Hah? Lalu nih, pernah salah kiblat? Masya Allah. Tidak perlu mengulangi. Kalau kita lihat ada orang salah kiblat, jangan dibatalkan. Salah, ulangi sholatnya. Jangan, pegang tubuhnya, arahkan. Pegang tubuhnya apa? Diarahkan ke arah kiblat. Dan sering tentunya terjadi. Baik. Wa yujzihi dzalik, maka cukup sah sholatnya di arah manapun dia tunaikan. Kalau sah tidak perlu diulangi lagi. Sudah sah. Fa fil asfari qad tashtabihu al umuru. Sebagaimana seseorang ketika safar. Samar bagi kita. Sulit bagi kita untuk menentukan di mana kiblatnya. Tapi alhamdulillah sekarang fasilitas untuk kita mengetahui kiblat sangat mudah ya. Alhamdulillah. Kalau yang punya Android sudah ada apa? Penunjuk arah kiblat, tinggal diletakkan ya. Nampak arah kiblatnya di sana. Alhamdulillah kemudahan. Apalagi ada kompas, masyaallah. Maka orang yang sering safar, lakukan apa yang akan menjadikan sempurnanya ibadah kita. Karena di sebagian tempat, oleh ketika seorang masuk di area orang-orang yang non-muslim, mungkin kita sulit untuk mengetahui arah kiblat. Baik. فإذا اجتهد وظن أن القبلة في جهة معينة حسب اجتهاده وصلى فلا حرج عليه. Ketika dia telah bersungguh-sungguh untuk mengetahui arah kiblat, di mana arahnya sesuai dengan kemampuan dia, kemudian dia tunaikan salat, فلا حرج, tidak mengapa. Walhamdulillah. فثم وجه الله, maka di sana ada wajah Allah. Allahu Jalla wa Ala. Allah Jalla yang Maha Agung, wa Ala dan yang Maha Tinggi. Amamal musalli, di hadapan orang yang menunaikan salat. Kita yakin apa yang dikabarkan. Tapi jangan menanyakan bagaimana kaifiyahnya, caranya. Dan apa yang dikabarkan tentunya tetap dengan apa yang Allah kabarkan. Allah Maha Tinggi. Allah di atas syars. Allah di atas langit. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Dan semua selain Allah membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sedikit pun tidak pernah dan tidak akan berhajat kepada makhluknya. Fa inna Allah yuqbilu wajahahu aina ma kan. Sesungguhnya Allah mengarahkan wajahnya menghadap dimanapun orang ini berada. Wa huwa fawqa 'arsyihi, dan Allah tetap di atas 'arsy-Nya. Allah Maha Tinggi. Kita sudah faham tadi bagaimana kecilnya makhluk ini di hadapan Allah, dan semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fawqa jami'i khalqihi subhanahu wa ta'ala, dan Allah di atas semua makhluknya. Subhanah, maha suci Allah. Wa ta'ala, dan maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kita mengucapkan subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, dan benar-benar maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Li anna sifatillahi la tushabihu sifatil makhluqin. Ingat, sifat-sifat Allah sedikit pun tidak menyerupai dan tidak boleh diserupakan, tidak boleh disamakan dengan sifat-sifat makhluk. Wa huwa subhanahu fawqal 'arsy, dan Allah yang maha suci fawqal 'arsy, di atas 'arsy. 'Arsy tunduk kepada Allah, dan 'arsy adalah makhluk ciptaan Allah, membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fawqa jami'il khalq, dan di atas semua makhluk. Subhanallah. Wa aynama tawajjaha al-'ibad fahum ilayhi subhanahu wa ta'ala. Dimanapun hamba ini mengarahkan arah kiblatnya, maka hakikatnya dia mengarahkan wajahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian faedah ringkas dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 115. Ringkasannya, kita yakin dengan tanpa ragu sebagaimana ijma' para ulama salafan wa khalafa, kecuali orang-orang yang berpenyakit atau orang-orang yang kena syubhat. Kita yakin bahwasanya Allah memiliki wajah, tetapi wajah Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Dan kita yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas 'arsy. Maha tinggi Allah, maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap hari itu kita katakan, bahkan dalam doa kita, dalam sujud kita, subhana rabbiyal a'la. Apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la, penggalan doa yang kita baca. Maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Kita katakan dahi kita, tempat sujud, area sujud kita letakkan untuk kita bersujud, dan kita baca subhana rabbiyal a'la. Dan memang demikian seorang hamba menginakan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Demikian ayat dari surah Al-Baqarah ayat 115. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.